بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله segala puji bagi Allah والشكر لله segala syukur untuk Allah semata atas segala kenikmatan hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita kita kaum muslimin berada di hari ke-10 dari Syahrullah Dzulhijjah, bulan mulia, bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di hari yang paling mulia, hari yang paling agung di sisi Allah, Yaumun Nahr, hari ke-10 Dzulhijjah yang Allah bersumpah di dalam beberapa ayat Qur'annya, walayalin asyr, demi malam-malam yang 10, yaitu malam 10 pertama Dzulhijjah, Allah pun bersumpah, wasyahidin wa masyhud, dan demi syahid hari Arafah, wa masyhud hari Jum'ah, atau sebaliknya. Demikian penafsiran para mufassirin. Allah pun bersumpah, wasyafi wal watr, asyafa' yaumun nahr, hari 10 Dzulhijjah karena genap tanggal 10, wal watr hari Arafah karena ganjil 9 Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan hari-hari ini tentunya karena keutamaannya, karena keagungan yang terkandung di dalam hari-hari ini. Dalam hadis Abdullah bin Qurt di Abu Dawud dan Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallah yaumun nahr, thumma yaumun nafr." Hari yang paling azim, paling agung di sisi Allah adalah hari ini, 10 Dzulhijjah, kemudian hari-hari tasyrik berikutnya. Al-Hafidz mengatakan, hari 10 Dzulhijjah, hari yang paling agung, karena terkumpul padanya induk-induk ibadah yang itu tidak terjadi di hari-hari yang lainnya. Penyembelihan kurban, salat Id, demikian pula sedekah dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Setiap hari di mana kaum muslimin merayakan sebagai lebaran mereka, bergembira, mereka bahagia padanya di dunia, maka di hari itu pula mereka akan merayakan dan berbahagia di hari-hari yang sama, fil jannah. Di hari itu mereka saling berziarah, fil jannah. Di hari itu pula mereka melihat Allah, Rabb mereka yang menciptakan mereka. Dan hari itu disebut dengan Yaumul Mazid. Nas'alullaha min fadlih. Di dalam hadis disebutkan bahwa ma min yaumin aktsara an yu'tikallahu ibadahu minan nar min yaumi Arafah. Tiada hari di mana Allah memerdekakan hambanya dari api neraka lebih banyak dari hari Arafah. Di hari Arafah itulah 9 Dzulhijjah Allah terbanyak membebaskan hamba-hambanya di hari Arafah Allah bebaskan mereka dari azab neraka. Wa yubahim bi ahlil mauqif malaikatahu. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya hamba-hambanya yang wukuf di Arafah. Allah katakan kepada mereka, unzuru ila ibadi haula ja'u ash'ath aghbar. Mereka datang dengan banyak debu, mereka datang kusut pakaiannya, mengharap rahmat dan ampunan dari Allah. Dan Rasulullah katakan, tiada hari di mana syaitan ar-rajim la'anahullah paling kecil hina, syaitan paling jengkel, tiada hari syaitan paling marah kecuali di hari Arafah. Itulah jengkel-jengkelnya syaitan. Di hari Arafah itulah hina-hinanya syaitan, karena dia melihat begitu banyaknya manusia yang diampuni oleh Allah, mukminin, banyaknya mereka mendapat rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari inilah 10 Dzulhijjah, di hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah Rasulullah sebutkan, ma'amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallah min hiraqatid dam. Bani Adam di hari 10 Dzulhijjah ini, yaumun nahr, tidaklah mengamalkan amalan di sisi Allah yang lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah dari menumpahkan darah menyembelih binatang kurbannya. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah biqurunha wa adlafha wa as'ariha. Sungguh di hari kiamat kurban ini datang dengan tanduknya, dengan kulitnya, dengan kakinya, bersaksi baginya. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'u 'alal ard. Dan darah kurbanmu telah sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes ke tanah. Fatibu biha nafsa. Maka Rasulullah katakan, kurbankan binatang kurbanmu itu dengan penuh ikhlas, dengan hati yang senang, dengan lapang dada, karena itu amalan terbaikmu di hari 10 Dzulhijjah ini, amalanmu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah di hari-hari ini sampai akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah, karena Allah perintahkan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka muslimin melihat, menyaksikan kemanfaatan dan maslahat bagi mereka, agar mereka pula banyak berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang maklum, 10 pertama Dzulhijjah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena rizki binatang kurban yang Allah berikan kepada mereka. Makanlah binatang kurbanmu dan bagikan itu, berikan kepada orang yang sengsara dan fakir miskin. Setengah dari kurbanmu makan, ambil, dan setengah sisanya bagikan kepada fuqara masakin dan orang-orang yang sengsara. Demikian Rabbul Alamin membimbing kaum mukminin agar mereka lebih banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mukminin dan mukminat, aba, ikhwan dan ummahat, akhwat, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Dalam semangat Idul Adha, Idul Kurban, di mana kaum mukminin berkurban ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan ini titik awal kembali memperkuat uhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, cinta karena Allah semata, karena dasar iman yang menyatukan kalian semua. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian banyak-banyak prasangka, karena prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Wala tanajashu, jangan kalian berjual beli, saling menyikut dan merugikan penjual atau pembelinya. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tanafasu, jangan saling berlomba dengan makna yang negatif. Wala tadabaru, jangan kalian saling memberikan punggung kalian satu kepada yang lain, saling berseteru dan membuang muka. Wakunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang satu sama lain saling bersaudara. Layaknya itu saudara kandung kalian, penuh rahmat satu kepada yang lainnya, penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan, penuh perhatian, penuh bantuan, penuh kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Mukmin dengan mukmin, mukminah dengan mukminah yang lainnya. Hadis diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Fakunna ibadallah ima Allah akhawata. Jadilah kalian para ummahat saudari-saudari satu dengan yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ausat ibn Ismail, aku mendengar Abu Bakar radhiyallahu an, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau khutbah dan beliau sampaikan, qaman nabiyyu ama awal maqama hadza. Rasul kalian berdiri di tempat ini pula di tahun pertama. Kemudian Abu Bakar menangis, lalu beliau katakan, alaikum bisidq fa innahu ma'al bir wa huma fil jannah. Jaga kejujuran oleh kalian, karena itu bersama kebaikan dan keduanya ada di jannah. Jujur kepada Allah, jujur hati kalian sesuai ucapan kalian, amalan kalian sesuai dengan perkataan kalian. Jujur kepada Allah, Allah akan melihat dan Allah Maha tahu apa yang tersimpan di balik dada kalian dengan apa yang terucap dan kalian perbuat. Jujurlah kepada Allah, karena itu bersama kebaikan dan keduanya di jannah. Wa iyyakum wal kadzib fa innahu ma'al fujur, dan jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu bersama kefajiran dan keduanya ada di neraka. Wasallallahu al mu'afa, dan mintalah kepada Allah al afiyah, keselamatan. Fa innahu lam yu'ta ba'dal yaqin khairun minal mu'afa, karena seorang hamba setelah iman, setelah keyakinan, tidak ada lagi pemberian yang lebih afdol kepadanya dari mu'afa, afiyah, diselamatkan akidahmu, afiyah, diselamatkan agamamu, afiyah, diselamatkan hatimu, sehingga tidak melakukan perkara yang disebutkan oleh Abu Bakar, wala taqatu'u, jangan saling memutus hubungan silaturahmi, hubungan baik saudaramu satu dengan yang lain. Wala tadabaru, jangan saling berpaling, yang satu memberikan punggung bagi yang lainnya. Wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Mintalah kepada Allah mu'afa, agar kamu diselamatkan, diselamatkan sehingga hatimu bersih, tidak ada padanya permusuhan, tidak ada padanya hasad kedengkian, tidak ada padanya saling membelakangi, saling berseteru, saling bermusuhan yang satu dan yang lainnya, karena itu bertentangan dengan mu'afa, bertentangan dengan afiyah. Bersihkan diri dari semua itu. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, utamanya di hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia ini. Ketika Rasulullah ditanya di Baihaqi dan Ibnu Majah, ya Rasulullah, ayyun nasi afdol, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling afdol, paling mulia? Maka Rasul katakan, kullu mahmumil qalb sadukil lisan, orang yang mahmumul qalb dan jujur lisannya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau jujur lisannya kami faham, tapi mahmumul qalb apa itu? Maka Rasul jawab, mahmumul qalb huwa taqi, orang yang bertakwa. Mahmumul qalb an-naqi, orang yang bersih jiwa dan dirinya dari segala penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kalbu. La ithma fihi wala baghi wala ghilla wala hasad, hati yang bersih, tiada dosanya, tiada kezolimannya, tiada kedengkiannya, tiada hasad, tiada permusuhannya kepada sesama saudaranya. Kunu ibadallah ikhwana, semakin kamu bersih dari permusuhan, semakin jiwamu, hatimu bersih dari segala kedengkian, tidak menyisakan iri dengki dan permusuhan kepada satupun dari saudaramu mukminin, semakin kamu orang yang paling afdol di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. La tabaghadu, jangan saling kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi. Disebutkan oleh Imam Isa ibnu Dinar rahimahullah, maknanya jangan saling membenci, jangan kalian memusuhi saudaramu, jangan kalian membenci saudaramu, mukmin kepada mukmin, mukminah kepada mukminah. Maknanya pula kata Isa bin Dinar rahimahullah, jangan pula kalian membuat benci saudaramu yang satu kepada saudaramu yang lain. Jangan kalian membuat saudaramu yang satu membelakangi dan berpaling muka, berseteru dengan saudaramu yang lainnya. Kamu yang memprovokasinya, kamu yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepadanya. Iyyakum wadhdhon, fa innahu akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian prasangka, karena itu perkataan yang paling dusta. Kalian benci, kalian bermusuhan, dan kalian jadikan orang lain benci dan bermusuhan dengan saudaramu yang lain atas dasar dhunun, prasangka yang tidak benar, dugaan yang tidak mendasar sama sekali. Kalian tidak punya bukti dan hujjah yang bisa kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kemudian di hadapan kaum mukminin. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya ma'syaron nisa, kepada para ummahat dan akhwat, banyak-banyaklah bersedekah. Dalam hadis Ibni Umar, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, banyak-banyaklah kalian beristighfar, karena aku melihat kalian mayoritas penghuni neraka. Dalam hadis lain di Muslim yang Rasulullah katakan, fa inni ra'aitukunna aktsarukunna hatabu jahannam, karena aku melihat mayoritas kalian wahai wanita adalah bara api neraka jahannam. Maka banyak-banyaklah kalian beristighfar, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Maka perawi katakan, setelah mendengar nasihat Rasul tersebut, aku melihat para sahabiat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ada yang melempar anting-antingnya, ada yang melempar hatamnya di imamah Bilal, mereka sedekahkan fi sabilillah radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahunna. Jadikan mereka toladan dan panutan bagi kalian. Hak seorang suami besar atas istrinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Hakim dan Al-Bazzar, min haqqihi law in an law sala min kharahu daman wa qaiha falahasathu bilisaniha ma addat haqqahu. Kalau saja suamimu keluar dari hidungnya darah, atau keluar dari hidungnya nanah, dan engkau sebagai istri berkhidmat melayani dia dengan engkau jilat pakai lisanmu, engkau jilat nanahnya, engkau bersihkan darahnya dengan lidahmu, Rasul katakan belum cukup dengan itu engkau menunaikan hak suamimu. Lau kana yambaghi li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha idza dakhala 'alayha. Kalau saja boleh sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, bukan sekali, namun setiap kali suaminya masuk, setiap kali suaminya berjumpa, bertemu dengannya, sujud istri itu kepada suaminya. Seandainya sujud itu boleh kepada makhluk, namun sujud ibadah murni hanya untuk Allah. Cukup itu menjelaskan besarnya hak suamimu atas dirimu. Syukuri kenikmatan itu. Taati suamimu. Senangkan dia dan tunaikan hak-haknya. Jangan sekali-kali engkau berani mengkufuri al-ashir, kenikmatan bersuami. Jangan engkau berani membentak suamimu. Jangan engkau berani mengingkari segala kenikmatan dan kebaikan yang telah diberikan oleh suamimu, karena dengan itu lebih pantas engkau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah wahai kaum mukminin, ibadah kalian terbaik di hari ini adalah udhiyah. Maka sembelihlah kurban kalian dengan terbaik, dengan penuh ikhlas. Tibu biha nafsan dahu dhahayakum taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.